Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan jurumiyah ini. Kita sudah sampai di pembahasan tentang tiga fi'il mudhari ya. Tiga kalimat fi'il. Jadi dari mana jumlah tiga? Dari mana jumlah tiga? Pada pembagian kalimat fi'il atau kata kerja ya. Alasannya yang pertama adalah istiqra. Istiqra itu penelitian. Penelitian yang sifatnya apa itu? Dedukatif, jadi mengambil sebagian untuk hukum keseluruhan. Lalu yang kedua firman Allah. Nah, firman Allah ini ya, lahu ini firman Allah, lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terjemahannya ya. Hanya milik Allah masa di depan kita, wa ma khalfana, dan masa lalu kita, dan masa diantara keduanya. Jadi firman ini menunjukkan bahwa masa itu ada tiga, dan itu adalah tuntutan dari pekerjaan atau fiil. Jadi ini dijelaskan ya, maksud dari ma baina aidi adalah mustaqbal. Duh, mustaqbal ya. Ma khalfana madi, ma baina dzalika hal. Ya, sudah betul ya. Kemudian ada syair. Syair saja. Yang ketiga syair. Ini. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu, walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Aku mengetahui mengetahui apa ya, kejadian hari ini dan kemarin, namun aku tidak tahu, aku buta ya, aku buta atas kejadian yang akan terjadi besok. Nah, ini dalil kedua, dalil ketiga ya. Jadi dari syair ini juga menunjukkan bahwa zaman atau waktu itu ada tiga. Kemudian qauluhu madzin asluhu madziyun ista'adah, ini i'lal ya. Ini membahas i'lal. Proses i'lal kata madhi, kata madhi. Jadi madhi itu asalnya adalah bagaimana ini? Asalnya adalah madiyun. Maksudnya adalah madiyun. Mana tadi? Madiyun ya. Jadi asalnya ada dhamahnya. sampai ada dhammahnya, kemudian dhammahnya dibuang, jadi sebentar, ada dhammahnya, kemudian dhammahnya dibuang jadi madhi, madhi dengan ya sukun, lalu mana tadi lalu ya-nya dibuang, ya-nya dibuang. Jadi begini, asalnya kan ini saya lupa terus ini, warnanya hitam. Sebentar. Asalnya kan madiyun ya. Ada huruf ya berharokat dhammah itu berat. Dhammah. Dhammah di huruf ya dianggap berat. Kemudian maka dhammah dibuang. Enggak kelihatan mah. Maka dhammah dibuang. Nah, dibuang kan jadinya ini ya. Jadinya ini. Ini huruf dzatnya kan ditanwin. Huruf dzatnya ini ditanwin, karena kan tanwin di huruf terakhir itu kan dipindahkan ke huruf sebelumnya ya. Jadi di proses i'lal ini ada proses yang tidak disebutkan. Jadi setelah huruf ya, setelah dhammahnya dibuang, lalu tanwinnya berpindah ke huruf sebelumnya. Ini saya teruskan saja di sini. Kok bisa tahu ya? Ya dulu begitu saya belajarnya. Setelah dhammah dibuang, dibuang, lalu tanwin dipindahkan ke huruf sebelumnya. Sebelumnya mana tadi? Jadi tanwin huruf ya ini kan kalau tidak bersama al kan dhammah dan tanwin. Jadi dhammahnya dibuang, tanwinnya dipindah ke huruf dhot. Setelah tanwin dipindah ke huruf dhot, maka ada dua sukun yang bertemu. Ya, ada dua sukun yang bertemu. Setelah tanwin ada di huruf dot, di mana tulisannya dot, maka bertemu dua tanwin, bertemu dua sukun, dua huruf sukun. Dua huruf sukun itu yang pertama adalah tanwin. Tanwin dan ya. Nun ya, nun dan ya. Nun dan ya. Oh, kok ada nun itu nun dari mana? Mazin itu kan. Mazin itu kan tulisannya ma, bacaannya ya, bacaannya kan mazin ya. Mazin ya sukun. Jadi tanwin itu kan nun mati. Tanwin itu nun mati. Jadi madin itu kan kalau ditulis kan jadinya ma ini salah ya. Jadinya kan madin ya, madin. Ya, dutnya di tanwin. Tapi kalau tanwin ditulis kan jadinya nun sukun. Jadi madin ada ya sukun. Nah, ini ada dua huruf sukun yang bertemu yaitu nun dan ya. Maka kalau seperti ini ya huruf ilatnya kalah, huruf ilatnya dibuang. Maka jadilah kata madin ini. Itu proses ilahnya. Jadi di dalam kitab apa ini Asmawi ini ada proses yang dibuang yaitu antara pembuangan ya antara pembuangan ya dan bertemunya dua sukun ini ada proses yang dibuang yaitu perpindahan tanwin ke huruf sebelum ya yaitu huruf dhot. Kemudian wa makna madhihi arti pekerjaan lampau adalah sudah terjadi dan selesai. Jadi wakoa wan kotoa. Kemudian tanda fiil madhi. Tulisannya gimana tak madhi itu? Madhi kurang tahu saya tulisannya. Tanda fiil madhi adalah huruf tak yang menunjukkan arti perempuan. Contoh koma lalu goroba bisa menjadi komat dan dorobat. Jadi maksud tanda fi'il madhi itu maksudnya tidaklah harus ada taknya ya. Yang penting fi'il itu bisa ya, fi'il itu bisa bersama dengan tak. Jadi koma ini kalimat apa, doroba ini kalimat apa ya, kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena bisa bersama dengan huruf tak sukun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Jadi kalau koma ini yang maknanya berdiri ya, yang berdiri laki-laki, kalau komat yang berdiri perempuan, dzoroba yang memukul laki-laki, dzorobat yang memukul perempuan. Jadi huruf tak sukun yang menunjukkan arti perempuan. Kemudian ini kita lanjutkan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.